ta'ala malakal maut ayak diba ruha dalikal abdi. Maka apabila sampai umurnya seorang hamba, Allah suruh malakal maut bahwa mencabut ia akan roh hamba nang sangga sampai tadi. Apa mautnya? Kurangnya. Wali malakir mauti. Nah, wali malakir mauti. Wali malaki, kalimah isim. Alamatnya huruf jar. Enggak ada. Kalau ismu jarapu bila fakdi. Lupa? Dipanggil wawakumnya huruf jar. Enggak ada kala. Huruf jar, iya wali. Ada lam itu sudah. Nah itu. Nah, ya ada? Nah itu. Mau wakab dia ada. Walu min wa illa wa an wala. Walam ya kan? Wali malakil mauti dan bagi malakal maut a'wanun beberapa pembantu. Minal malaikah. Nah, daripada malaikah. Ini pembantunya ini berapa? Nah jadi, ya'muruhun binaz'i ruhi dalikal abdi min jasadihi. Menyuruh ia malakal maut akan pembantunya mencabut roh hamba mulai di awak. Jadi dia melakukan maut yang aja mencabut kita. Yang aja mencabut ini lah. Sampai ingin anu pengelulunya hukum dua dengan situ aja yang menghanggus. Jadi ini menarik ingin kita. Ini nggak sampai di hukum sini kata-kata aja melakukan ini unda kalau mencemakannya. Nggak mau mencemakannya. Lalu nenek bingung, bini-bini, kurang nenek di kampung situ mati 10, menetnya terindah, sedangkan malakal mautnya siku ngeja. Jadi bakakun bini-bini lawan guru jahre, guru jahre, di mata, kurang mati banyak-banyak terindah menetnya, malakal maut yang mencabut siku ngeja, di mata caranya mau mencabut. Jadi guru jahre, unda bingung, dua loha, sama kapuraan gak serik, pajah mendadak, tak kali aja. Berapa biji lampunya pajaknya artinya kekuasaan Tuhan itu ada sehari di pikirkan bandingannya ada aja. Tapi ada pengkulang terceritanya di kitab telah malakal maut disi tangan sekadar makhluk yang banyak tangannya berapa banyaknya jadi disini yang banyak ada aja yang aku cabut nih pak banyak banget disi tangan minta kamu gak dapat kena gair gair malakal mautnya ini orang ma'amalakan tabarak saban-saban malam bermagrib kan bisa kan dibaca surah tabaraknya karena malakal mautnya mencabut dengan lembut lama itu terlihat surah tabarak ya pak jangan semalam tabarak sudah iya menjadi di surah apa yasin tabarak di surah apa dibaca pulang jauh kita terasakanlah apa lagi tadi apa iba wasalat ilal hulkum apabila roh sampai ke hulkum tawalla qabbaha malakul mauti binafsihi maka meneganglah akan mencabutnya roh oleh malakul maut seramanan apabila roh sampai di mana wakuru wujurruhi yakunu minayakuh bermula roh itu keluar adalah ia keluar minayakuh daripada bumbunan. Jadi keluarnya roh tadi bumbunan sirina. Keluarnya masuknya pang asal masuknya di mana? Kama anna dukhulaha fil badan min roh. Bagaimana masuknya roh asalnya di dalam paru kita di dalam paru masuk roh mulai di mana lohnya? Di bumbunan dia. Nah, bumbunan kalau kalah menyetinin migo tahu di anda kaya gini apakah di bumbunan saja? Yang ungkap-ungkap apa yang pernah kalah sebagian itu kan bumbunannya dapat dicucuk-cucuk kan gitu ya. Aku ini setak usang dan pernah halus lagi engkau pun kebumbunin lagi halus sudah ganal ini kan ya ada takutan lagi ini kan Allah wa amma patful muhtabari panahu inda dhukuru jiha adapun membuka orang yang mati akan muntungnya pada ketiga roh keluar kenapa lagi ini tangannya roh tak keluar tangannya orang mati itu tangannya kenapa buktinya tangannya lalu kena ngajar bujarak kenapa jadi muntung terbuka takila lisid dati mayarahum na ahwal karena bersangatan haru-hara yang dilihatnya itu jadi sampai tangan jadi kita kebelabit di pinggir Allah mahawin alena di sakaratil maut ya rahman ya rahim Allahumma hawin alena di sakaratil maut ya rahman ya rahim supaya jangan sampai kita melihat hal-hal itu tadi lalu pina takutan yang itu minta amalannya. Wal yapuhu bermula yapuh huwa yaitu al-maudi'u wadah alladhi yataharraku nang bergerak tirak si tipli di kepalanya kanak-kanak ya kalau bumbunya. Wa minhum hafazatu wallahu ta'ala a'lam sukana. Baca fikih ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma ubidallahu bi syai'in afdala min fithin fid dini. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ubidallahu tiada disambah oleh Allah bi syai'in dengan sesuatu ibadah afdala yang lebih banyak pahalanya min fithin daripada belajar fiddini pada masalah ilmu agama. Nah ini Nabi memadakan pulang artinya fadilat menuntut ilmu agama. Nah tauhid, nah fikih, tasawuf dan alat-alatnya, nah, tafsir masuk aja hadis. Menuntut ilmu-ilmu agama ini ibadat yang paling afdal. Tidak ada disambah Allah Ta'ala dengan sesuatu ibadat yang lebih banyak pahalanya daripada menuntut ilmu agama. Jelas atau kasih kata? Hah? Nah jadi ibadat yang paling gonal pahalanya man? Menuntut ilmu habisnya. Menuntut ilmu. Jadi kita kalau sudah ditolong Tuhan kawan untuk ilmu itu Tuhan memberi ngarannya ibadat yang gonal pahalanya. Syukur banget. Minta cara tadi. Coba kita masuk ke dalam. Adakah qauluhu fiddin? Adalah. Aiti usuluddin wa furu'ihi. Ya kada? Usuluddin teh ya seperti tauhid dalam furu'nya ya seperti fikih ya Allah. Nah itu tadi. Fasamila ilmu al-aqaid wa ilmu al-fikih ya kan? Wa mislu hadza yuqalu fi hadis sabiq kama nabaha Allah sami'ani fi hasyati Muslim Bukhari. Wa dzakara fiha manasuh. Wa anibni Umar anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sanah. Sekali duduk di majelis ilmu agama lebih bagus daripada beribadat siang malam 60 tahun. Sekali duduk. Hah? Betul? Jadi dilanggar tadi lah. Itu kemari pulang. Lamun dihitung dilanggar sekali duduk di sini sekali duduk. Jadinya umur kita malam ini sama lawan beribadat 120 tahun non-stop siang malam. Hanya semalam saja. Nah, besok itu berapa keuntungan kita itu sudah. Nah, ini habis. Nah, tapi ibadat nang sunat, ya kah? Ayat nafilah. Naam, jami'u ma warada fi fadli ahli ilmi mahmulun. Alaman talabahu khalisan lagila. Tapi semuanya yang dapat pahala itu orang yang ikhlas. Bukan orang munting ke duniaan, kada dapat pahala itu tadi. Ini yang ikhlas nuntutnya, paham lah. Walaisal muradu bil alimil amili kaunahu laisu anhu jambun. Kalau pang maksudnya artinya urang nang alim nang ma'amalakan nang kada bisi dosa lalu-lalu boh nang kada bisi dosa lalu-lalu kada urang alim itu nabi ngarannya. Mengerti kah? Jadi napa li'anna ismata karena maksum daripada dosa itu maqamul anbiya bal an yakuna ghairu musirin ala dunyah. Bisa juga tuan guru itu berdosa cuma kada tapi lawas tah bertaubat sidin minta tah ya kah. Nah itu lain nabi anu kama zakara munawi fi syari khabari al alimu wal ilmu wal amalu fi jannah. Ini hadisnya ya kah. Khabari itu apa? Apa? Kada kabari habis. Habis. Artinya hati-hati kalau pindah hayatun saja. Ya kan? Itu kabari artinya habis. Gitu-git kamu khairi kah? Jadi akan satu. Ini boleh katakan begonya nyaman kada menggono lagi gini. Nyaman. Menggono nyaman kau gini. Nah. Nah kabari artinya habis. Al-alimu bermula tuan guru al-kandak jadi orang alim. Tuan guru wal ilmu dan ilmu sidin wal amalu ibadat sidin ini pil jannah dalam surga. Nah untung kada orang Jadi sidin itu alim, tentu ada ilmu. Ya kakak dari ilmu kan disebut alim. Ma'amalakan pulang, ma'amalakan ini apakah maksudnya kada berdosa? Lu kada bisa juga sidin. Ya kalau yang bangun cukup tujuh kan bisa juga tapi kada saban hari. Paham kah? Nah lupa nasabnya kalian. Ya kah? Tuan guru bakumut. Artinya tuan guru bakal kasihanan. Supannya sudah jadi guru. Nanti aja lagi kumut kasihanan. Supannya Allah. Coba ingat situ sudah kita ke pinggir pulang membaca lah. Itu namanya anak-anak itu dicoret. Ini kena sakira. Ini kata menutup akhirnya. Untuk menambah vitamin C untuk artinya nafsu menuntut ilmu. Qawa idu imani al qawa ilmu. Bermula segala pondasi iman. Ha? Namanya? Yang mana? Yang mana? Namanya? Di dalam kah? Wala pakihun wahidun ya. Asadu ala syaitan min alpi abidun ya kah? Dan sesungguhnya bermula pakihun wahidun seorang guru itu lebih berat atas hantu daripada melawan seribu orang nang pa ibadat nang kada alim. Ini orangnya ibadatnya rajin banget tapi ilmu kada seberapa. Seribu ikung sutil banget setan hendak mengalahkan mengganggu mahar. Sutil banget sutil kada alim. Ibadatnya rajin alimnya kada. Mana orang karena ibadatnya rajin ilmunya kurang. Iya nang bakumakninah kada. Udunya tipu-tipu. Nah patehahnya bebarang aja mendengar bahan-bahan kada. Ya kalau bergarak-garak pulang sumbayang kada kakaruan semisalnya. Baca Quran bilang ya Allah luput aja. Pinanya memang dilihat kan baca Qurannya misalnya 2-3 juz sehari tapi banyak salah baca. Nah aku memang kada alim. Jadi setan itu mudah banget merasuk itu tadi mencelakakan. Harayan orang alim seikung aja. Bah ini kelas berat uja setan musuh berat ini. Nah subsidin paham. Ada namanya kisah. Di satu masjid di negeri Arab. Satu masjid di negeri Arab. Itu orangnya pak ibadat di dalam masjid itu ada si kongguring, guring aja mengarah di dalam masjid itu, nang ini sembahyang baca Quran macam-macam itu di masjid. Lalu datang iblis datang itu berdiri di andak di keandakan sandal, berdirinya di andak sandal iblis nih. Datang orang wali ini minta asalnya mendapat orang iblis dia. Jadi orang wali ini mana? Artinya orang nyawa katakan ganggu di situ masjid sunyi ya, sana. Kalau kesana orang tidak dapat iblis ada di situ. Nyawa ini apa? Mereka kan kembali iblis katanya. Bapak betajir di sini, dah nak mahar orang yang beribadat di masjid sini. Bahkan apa jadi betajir di sini? Kalau sebab belaus bahan enggak. Kenapa jadi kadang ini masuk? Nangguring itu lah. Ada. Nangguring itu ada takutannya. Lawan nang bangun sembahyang macam kan takutannya nang bangun minak dihalnya nang guring itu takutannya. Jangan ulama ni kenapa nyawa iblis jadi takutannya nang guring ni tak jawabnya iblis. Dia iblis nang takutan ini munnya bangun karena nafasnya aja hancur enggak. Nah ini karena minaknya aja nafas orang nang sudah dicurian Allah Ta'ala ini itu kuatnya ini itu orang alim ini orang apa. Itu namanya orang alim yang seikong lebih berat atas si setan daripada seribu orang yang ibadat tapi kurang ilmu. Itu menandakan keabdalannya ilmu dituntut. Di zaman sahabat abdal beribadat daripada menuntut ilmu karena orangnya alim berapa? Rasulullah juga. Di zaman kita ini yang lebih abdal menuntut ilmu banyak ya walau ibadatnya sekadar nang sunat. Kenapa? Karena kesempurnaan ibadat nang sedikit ini dengan kesempurnaan ilmu mengkurang ilmunya kan tapi kawa banyak tapi kada tapi bakal tuntungan bulat kursi aja tah banyak ya seharinya tapi kada bakal dalam bakal tuntungan payu lah ha kada payu kada bakal dalam kada bakal kada kakar modal kaya kita baca kitab juga banyak banget kita kan dibaca tapi nang ini sekali aja naik kelas sudah kitab ini setanggal aja naik pulang kelas jadi kada bakal tuntungan kitab setahun itu kada banyakan. Paham gak kak? Nah, Jadi kadang-kadang kada tahun kan. Yang paling kebanyakan itu. Nah, kemudian kawaidul iman ya kan? Bermula pondasinya iman. Nah, ya. Al-kawaidu bermula kawaid jam'u kaidatin, jamak taksir daripada kaidah. Itu tadi. Maknanya pondasi wahia wahia si kaidah yaitu qadiyatun kulliyatun yuta'arrafu minha ahkamu juz'iyatiha. Itu kaidah qadiyah kulliyah di bahasa mantik yang dikumpul daripada maudhu dan mahmul atau mubtada khabar ya kan itu bahasa mantik ini qadiyah kulliyah yang dikumpul daripada maudhu mahmul atau mubtada khabar. Nah yuta'arrafu minha dapat dikenal daripadanya ahkamu juz'iyatiha hukum-hukum juz'iyahnya yaitu mubtada tadi. Coba kita wal imanu bermula iman atas diku dikul lima ulima bidarurah majiur rasul bihi min indillah. Arti iman itu yaitu membenarkan hati dengan sangunyaan sesuatu yang diketahui secara darurat mendatangkan oleh Rasulullah dengan dia daripada sisi Allah. Sangunyaan yang dibawa Nabi tak datang dari Allah, kita mempercayainya, iman ngarannya. Wala yu'tabaru illa ma'at talafuzi bi syahadatain. Dan kada sah iman kacawai baserta mengucapkan dua kalimat syahadat. Lamun hanya tasdik aja di hati, syahadat kada diucapkan di mulut, kada sah iman itu tadi. Pahamlah? Tapi lamun urang bisu pang kenapa? Nah, matinya minal qadiri. Daripada urang nang kosa batutur, mun urang nang kada kosa batutur kada disyaratkan napanya? Sah imannya dengan dengan talafuz batutur tadi kada. Bihi iman bihi subhanahu wa ta'ala ya katul kawaidu iman kah kawaidu iman bihi subhanahu wa ta'ala sama niatun bermula pondasinya percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah delapan. Lamun nang delapan ini nang kadada maka pondasi iman kepada Allah kadada juga runtuh entah. Jadi ini mesti ada nang delapan ini di hati kita. Napa tadi? Yajibu alal abdi an ya'lamaha biqalbih. Wajib atas saban lingkungan si hamba laki-laki bini-bini an ya'lama bahwasanya mengitikadkan ia biqalbihi dengan hatinya. Nang delapan ini diitikadkan dia di hati itikad nang jazam. Paham gak? Nang apa tadi? Nang diitikadkan tadi? Itu delapan lah. Lama kana awal wajibin alal abdi ma'rifatallahi ta'ala syara'an musannifu ya takallamu ala kisatihi ta'ala bisifatis samanya. Mana kada adalah awal-awal yang diwajibkan atas hamba yang mukallaf mengenai akan sifat-sifat Allah ta'ala. Awal-awal yang wajib atas hamba yang mukallaf cuma mukallaf balik berakal selalu aja diwajibkan mengandali akan sifat Allah. Lamun sudah balik berakal kada mengenal sifat Allah Ta'ala, kada belajar sifat Allah Ta'ala, maka berdosa meninggalkan satu kewajiban. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bisiqami dalam Zubat. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bisiqami dengan yakin mengenal sifat Allah itu tadi. Manakala nang tatamba yang diwajibkan itu mengenal Allah, bukan nang tatamba yang wajib itu belajar jurnya, bukan? Syara al-musannifu yatakallamu ala kisati ta'ala bisifat kisamanya. Masuklah oleh pengarang membicarakan atas bersifatnya Allah dengan sifat mendalatan ini. Sifat mendalatan ini, satu diantaranya salbiah, delapan sifat ma'ani. Yang delapan ini sifat salbiah sebutin dua bakok itu sifat ma'ani anu tujuh jadi delapan ya hayat kudrat kalam sama basar ilmu iradat ya lah jadi si bin mulai mengadakan non tika zat Allah ke sifat delapan yang ngaran orang kanak-kanakan yang delapan ini jadi ngajar itu lah 20 kebanyakan salbiah sebutin bakok ma'ani tujuh kudrat ilmu hayat sama basar kalam. Nah ini aja wajib kita apa? Mengenalinya. Pertambayan balik berakal mesti mengenal ini. 8 ini. Pertama, ini sifatnya ada kalian bukan nyata deh. Zatnya kata kah? Kata kah berikan nyata. Nah, coba. Annahu ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala hayyun bersifat hayat. Nah, sebiji sudah. Ini ma'ani kata deh. Bersifat hayat, hidup. Nah, itu. Qadirun bersifat kudrat. Ya kata? Nah, kudrat artinya ma'ada akan mungkin atau mendiadakannya. Itu kudrat dua sudah. Ala kulli syai'in atas seluruh sesuatu maksudnya mungkin, ya kan? Mutakallimun berkata-kata. Allah taala bersifat kalam, ya kan? Dikalamin nafsiyin dengan kalam nang nafsi, ajaliyin nang qadim, qa'imin bidzati ta'ala nang tetap di zatnya Allah taala. Ini kita jadi dua kali ini bacalah, sudah sekarang dicoret. Sami'un bersifat sama mendengar. Basirun bersifat melihat. Alimun bersifat mengetahui. Bikulli syai'in seluruhnya diketahuinya. Muridun bersifat iradat. Wal iradatu bermula iradat. Taksisu ahadi toropayis syai'i minapi liwat terkibir uko. Bermula iradat itu menentukan salah satu daripada dua tepi sesuatu, daripada memperbuat atau kadang memperbuat dengan kejadian. Nah, makanya mungkin itu mungkin ada, mungkin terada. Tak ada itu sudah ditaksis oleh iradatnya, ya kan? Ada mungkin atau apa ada? Bakin dan lagi sifat bakna yang lupa bersifat bakok. Dia ini Saudi ya. Menafiakan apa? Menafiakan akhir bagi wujudnya, ya kan? 8 ini aja lah yang sudah ikan yakin di hati, bulat-bulat di hati 8 ini. Al-Mustamir bakin tadi mustamir wujud kita terus-terusan apa? Adanya itu Tuhan kali. Wafat jama'ah ba'dohum hadihi sifatis sama nyata fi qawlihi. Dan sesungguhnya mengumpulkan sebagian ulama akan mendelapan ini di dalam satu kata. Nah ini nyaman apa? Apa? Hayatun wa ilmun kudratun wa iradatun sakalamun wa ibsorun wa sam'un ma'al baqo. Tahu ya? Pa'ulun, ma'fa'ilun, pa'ulun, bima pa'ulun. Hayatun wa ilmun kudratun wa iradatun kalamun wa irsarun wa sam'un ma'al baqo. Menghafalkan anu CR ini sebaik sudah tentu kewajiban itu. Yakin akan aja sudah. Nyamannya nyaman banget. Nah itu tentu sudah rukun iman hanjanya nih Pak. Ya kan tauhid. Sudah tentu tauhid balik pulang ke rukun Islam. Nah kawaidul islami ay arkanu khamsun. Bermula rukun Islam lima, ini perhukuman dari mana ini baca? Ini apa? Apa? Syahadatu an la ilaha ayla ma'budu bihaqin illallah. Yang situ aja kalau semua ya, dibangun banget kan ya. Mutala'ah itu memang dirinya. Semua bahasa itu tadi kan ya. Situ aja dong. Mudah-mudahan Allah SWT memberi wawan kita, artinya kampungan dosa dan memberi paham yang sempurna. Serta mudah-mudahan kita diberi Tuhan harus mendapatkan minimal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ia pemuda, ia berstain. Ibinah surat al-mustaqim. Surat Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Rahman jadlana bil-aman bil-wali qudul akwan al-habib al-salim. Ya Allah ya Rahman jadlana bil-aman bil-wali اسمه بدر فائق كم سبى من عاشق بجمال الرائق ومحيا فتان يا الله يا رحمن جبلنا يا رحمن اسقيني يا بدري من مدام ذكري واجريها للفجر من جنان العرفان يا الله خمرةٌ تفنينا عن سوى ساقينا وبه تبقينا بدوام الأزمان يا اسقيني يا ساقي من شراب الباقي بالولي الراقي الحبيب السمان يا الله يا كل الأقطاب فاتح للأبواب من أتاه ما خاب وحظي بالغفران يا الله يا رحمن ناديه إن خطب قد دعا أو كرب أو جفاك الحب المداد يا سما وصلات ربي تغشى خير نبي وجميع الصحب ثم آل العدنان يا الله يا رحمن قمري جنح نايل يسري وتبدى يجري دمع صب والهان يا الله يا Allahumma bi sanah wa habibi sallallahu alaihi wasallam. خصوصاً إلى روح الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني، ثم إلى روح خلفته جدنا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله طرنطون، ثم إلى روح خلفته الشيخ محمد نووي بن عمر البنتان، ثم إلى روح خليفته شيخ مهتم أفارد، ثم إلى روح خليفته شيخ محمد أحيب، ثم إلى روح تلميذه شيخنا حجي محمد سعرني، محمد بن عبد الفاتحة.